tauhid itu menghapus dosa-dosa, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini oleh al-muallif rahimahullah taala, setelah memberikan bab menyebutkan dalil-dalil yang menguatkan dari bab tersebut, yaitu keutamaan apa atau keutamaannya dosa apa yang bisa menghapuskan, yang bisa dihapuskan, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendengarkan ayat ini. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka. Maksudnya mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man minna lam yadhlim nafsahu?" Siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat zalim? Berarti tidak ada yang masuk kategori syarat ini. Tidak ada yang masuk kategori syarat ini. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah kalian mendengar pesan wasiat Luqman kepada anaknya?" Disebutkan dalam surat Luqman ayat 13. "Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim." Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tatkala Luqman itu mengajak bicara kepada anaknya dalam rangka menasihati, "Ya bunayya la tusyrik billah," wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sungguh kesyirikan itu, perbuatan menyekutukan Allah, sungguh termasuk kedzaliman yang besar. Kedzaliman mencakup tiga hal: zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim kepada diri sendiri, dan berbuat zalim kepada orang lain atau makhluk lain selain dirinya. Adapun termasuk dari mendzalimi Allah adalah menyekutukannya dalam kekhususan ibadahnya. Dan juga di antara bentuk mendzalimi Allah taala adalah bermain kata atau bermain makna dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan kedzaliman yang besar? Karena ini maf'ulnya, objeknya adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu hati-hati dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama bahwa ini kedzaliman juga, zalim yang besar. Kenapa? Karena yang menjadi objeknya adalah nama dan sifat Allah yang mulia. Maka perlu hati-hati dalam masalah tauhid asma wa sifat. Juga yang kedua adalah kedzaliman mendzalimi diri sendiri. Di antara bentuk mendzalimi diri sendiri adalah berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena dengan dia berbuat dosa berarti dia mengajak dirinya terjerumus ke dalam neraka jahanam. Sekalipun di antara bentuk mendzalimi diri sendiri adalah menyakiti diri sendiri, ya, membuat dirinya sakit, membuat dirinya itu dalam bahaya. Contoh merokok, nah jelas itu mendzalimi diri sendiri, ya, bunuh diri, dan perbuatan yang di situ menyiksa diri, maka itu termasuk perbuatan dosa, perbuatan zalim. Adapun perbuatan mendzalimi orang lain adalah dengan beberapa bentuk, ya, dengan lisan, dengan perbuatan, bisa dengan isyarat. Kalau zaman sekarang mungkin tambah satu lagi, dengan jari jemari. Ya, cukup dengan jari jemari jarak jauh bisa mendolimi orang lain. Canggihnya zaman sekarang. Dulu kalau mau mendolimi orang lain harus datangi dulu, atau harus dengan mulut dulu dengan orang lain. Zaman sekarang kita di dalam kamar pun bisa mendolimi orang lain. Maka hati-hati dalam hal seperti ini. Kembali kepada pembahasan, kedzaliman di sini adalah zalim yang besar, yang menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Artinya adalah menempatkan ibadah bukan kepada Allah atau ditujukan untuk Allah, namun ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, dan di antara pokok orang beriman adalah mereka orang yang bertauhid. Orang tidak dikatakan sebagai seorang beriman sampai dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya. Seorang berbuat syirik jelas itu lawan daripada iman. Syarhul kalimat. Ulaika lahumul amr. Afwan. Syaratnya adalah mereka orang beriman dengan sebenar-benarnya iman, mewujudkan iman tersebut dan tidak mencampur adukkan dengan kedzaliman yaitu kesyirikan, maka jawabnya adalah ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan rasa aman. Bukan merasa aman, tapi akan mendapatkan rasa aman. Disebutkan para ulama, ulaika lahumul amnu, al-amnu fid dunya wal amnu fil akhirah. Dapatkan rasa ketenangan. Seorang wahid, dia kemanapun aman, karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, cintanya hanya kepada Allah. Bagaimana enggak aman orang seperti ini? Ya, takutnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah. Seorang yang wahid, seorang yang ahlu tauhid, maka di dunia akan merasa aman. Beda halnya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu kalau mau keluar aja was-was terus. Mau ke perempatan nyuguhi sesuatu dulu, baik itu kembang maupun sembelihan. Mau meresmikan jembatan harus ada yang ditumbal dulu. Itu dari bentuk rasa takut, rasa ketakutan. Orang bertauhid bukan seperti itu. Dia akan merasa aman dunia dan juga aman dari siksa Allah taala nanti di akhirat kelak. Wa hum muhtadun, bukan hanya merasa aman, bukan hanya mendapatkan rasa aman di dunia maupun di akhirat, tapi juga mereka mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang yang hendak ingin mencari hidayah, maka carilah dengan dari cara bertauhid. Ya. Dengan cara bertauhid, jalannya itu bertauhid. Karena Allah sendiri yang menjanjikan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang akan mendapatkan hidayah. Tentunya seorang yang ingin mendapatkan hidayah cari dengan cara jalan tauhid. Dengan dipelajari, dengan diamalkan, hidayah Allah Subhanahu wa taala akan turun kepadanya. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Amanu, mereka yang beriman, artinya secara bahasa, iman secara bahasa at-tasdiku wa syar'an i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yaitu membenarkan. Secara bahasa itu membenarkan, iman itu membenarkan. Adapun secara syar'i adalah keyakinan dalam hati, diyakini dengan hati. Wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. maksudnya ada sinkronasi dengan hati, lisan, dan anggota badan. Seorang yang jujur imannya, maka anggota badannya tidak akan pernah mengingkari. Dia akan selaras dengan keyakinannya. Kalau imannya jujur, kalau tidak, ya sebagaimana mereka orang-orang munafik, akan nampak pada lisan mereka, akan nampak pada perilaku mereka. Adapun yang dinamakan benar-benar secara syar'i, maka tidak lepas dari tiga hal ini. Ya. Kalau seandainya kehilangan satu, misalkan i'tiqadul bil jinan, dia mengakui dengan lisan, meyakini dengan mengamalkan dengan anggota badan, tapi hilang keyakinan, dia seorang munafik. Ya, dia seorang munafik. Hanya luarnya aja, tampangnya aja muslim. Tampangnya aja KTP-nya muslim, tapi dalam keyakinan hatinya mengingkarinya. Dan itu akan tampak ketika masa-masa fitnah muncul. Kepada siapa dia akan condong? Ya. Dan termasuk disebutkan dalam kitab Al-Munafiquna fil Quran bahwa di antara termasuk bagian orang-orang munafik adalah mereka orang-orang liberal. Ya, orang-orang liberal. Dan orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak pernah ketok syariatnya pada dirinya. Syariat Islamnya enggak pernah ketok. Ya enggak sholat, enggak kelihatan masjid, ya enggak apa, termasuk bagian dari orang-orang munafikin. Ya. Baik. Kemudian apabila dalam keyakinannya dia mengakui keyakinan, yakin, tapi lisannya tidak diucapkan dengan iman kepada Allah, dengan syahadat dan sebagainya, maka belum termasuk bagian dari kaum muslimin. Tetap masih dianggap sebagai seorang kafir. Sampai dia mengucapkan iman dia dengan lisan dia. Ya. Apabila hilang amalannya, dia yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, tapi kamu beramal. Ya, mereka seperti orang-orang murji'ah, yang mana yu'akhirun al-amal anil iman, mengakhirkan, nyepeleki amal. Sing penting iman ki simpen dalam hati. Ada tuh sing penting yakin. Ada sebagian orang itu memiliki keyakinan yang penting hatinya iman. Sing penting hatinya apik. Sebenarnya kalau hatinya bagus biasanya itu akan nampak pada anggota badannya, pada lisannya. Ya, bukan malah sebaliknya. Nah, dalam masalah ini, dalam masalah iman ini, ketiga unsur ini tidak bisa terlepas. Ya, ada dalam diri seseorang tiga unsur ini. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bukan sesuatu yang satu baku sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu iman itu ya satu. Mengamalkan lawannya iman berarti enggak beriman, maka dia kafir. Itu keyakinan asal dasar mereka. Sehingga mudah aja bagi mereka untuk menganggap pokoknya yang tidak melakukan ketaatan kafir. Wajar, karena keyakinan dasar mereka seperti ini. Iman itu sesuatu padanya yang satu. Laisat mujazza. Laisa mujazza, enggak bisa dipisahkan. Jadi, ya kalau enggak beriman, kalau enggak melakukan ketaatan berarti enggak beriman kata mereka. Bukan seperti itu. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah menanggapi daripada iman itu adalah ya dia bisa berubah-ubah, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan seiring dengan bertambahnya ketaatan, dan dia akan berkurang terus-terus tergerus dengan seiringnya apa? Melakukan perbuatan maksiat. Ya. Seperti itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dalam urusan iman maka ada maratib, tingkatan-tingkatannya. Ya, orang itu yang penting secara pokok mutlaknya dia beriman. Namun tingkatan iman tersebut berbeda, berbeda-beda. Yalbasu ayakhlitu. Yakhlitu itu mencampur adukkan. Imanahum tauhidahum. Imanahum tauhidahum. Iman mereka itu artinya adalah tauhid mereka. Bidhulmin bisyirkin. Wadzulmu thalathatu anwa', kedzaliman itu tiga macam. Asyirku, wadzulmu asyakhsu li nafsihi, wadzulmu asyakhsu lil ghair. Sebagaimana yang sebutkan tadi, pertama kesyirikan, yang kedua mendzalimi seseorang dirinya sendiri, dan seseorang mendzalimi orang lain. Ya. Lahumul amnu. Al-murad bil amn, yang dimaksudkan aman di sini oleh beliau, al-amnu min dukhulin nar. Idza lam yusirru 'alal kaba'ir ma'at tauhid. Aman dari masuk neraka. Nah, ini keutamaannya. Orang bertauhid ini menunjukkan apa? Kunci utama seorang masuk surga adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu kuncinya. Kunci utama sudah itu, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka aman dari masuk neraka selama lam yusirru 'alal kaba'ir. Tidak apa berulang-ulang dengan dosa-dosa besar. Kalau dia berbuat dosa besar, dia segera taubat. Ma'at tauhid, bersama dengan tauhid. Awil amnu minal khulud finnaw. Atau dia aman dari kekal di neraka jahannam. Tadi aman dari masuk neraka. Yang kedua, aman dari kekal di neraka jahannam. Maka nanti di antara orang-orang bertauhid, ada yang masuk neraka dulu, tapi dia aman dari kekal selamanya di neraka jahannam. In kana musirran 'alal kaba'ir ma'at tauhid. Seandainya orang ini itu selalu berbuat dosa besar, tapi masih ada tauhid dalam hatinya. Masih ada tauhid dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan hadithul bitaqah. Hadith ya kartu ya. Di situ dia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala 99 sejilat. Likulli sijil madal basar. 99 kartu, satu kartu ini panjangnya sejauh mata memandang. Isinya jelek semua. Semua dosa dilakukan. 99. Ya. Kalau kita di hadapan ya orang yang istilahnya itu yang memberikan bayan penjelasan semua ini, bukti semua, kita mau mengelak apa? Gak bisa kita mengelak. Seorang ini sudah putus asa, ya sudah, ya sudah ya Allah, apalagi sudah layaknya masuk neraka gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu punya satu nih. Satu ini kalau ditimbang dengan 99 tadi lebih berat daripada yang lain. Yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentunya tidak sembarangan orang bilang la ilaha illallah. Namun dia harus ngerti makna la ilaha illallah dan harus ngerti apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan sekedar ucapan, tapi juga dalam hati dan anggota badan. Ya, sebagaimana orang-orang baik zaman dulu dengan sekarang, apalagi zaman sekarang lebih parah lagi. Orang begitu mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi begitu menyepelekan pergi ke kuburan-kuburan wali minta tabaruk di sana. Berarti dia enggak paham tentang la ilaha illallah. Ya. Baik. Kemudian muhtadun humul ladina araful haqqa fid dunya fa'amilu bihi. Mereka orang-orang yang mengenali hak di dunia lantas mereka mengamalkan. Muhtadun itu yang diberikan hidayah. Ciri orang diberikan hidayah, mendapat hidayah, dia ngerti ilmu, diamalkan. Dan ciri orang hijrahnya benar, dia kembali kepada Allah dan dia amalkan. Bukan sekedar pakaiannya berubah. Ya, ada sebagian yang pakaiannya berubah. Tapi akhlaknya enggak berubah, akidahnya enggak berubah, amalannya enggak berubah, sama aja. itu bukan dapat hidayah. Orang yang benar-benar dapat hidayah, dia dapat ilmu. Dapat ilmu dari mana? Dia cari itu ilmu. Bukan sekedar hanya ya dia tidak usaha. Harus ada usaha. Usaha mencari ilmu dan diamalkan. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Asy-syarhul ijmali. Syarah secara global. Yaqulu rahimahullahu ta'ala yukhbiruna Allahu subhanahu wa ta'ala anna man wahadahu wa lam yukhliq tauhidahu bi syirkin fa inna Allaha qad wa'adahu bis salamah min dukhulin nari fil akhirah. Yukhbiruna Allahu subhanahu, Allah ta'ala memberitakan kepada kita, anna man wahadahu, barang siapa yang mengesakannya. Maksudnya mengesakannya itu menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Walam yukhlid tauhidahu bi syirkin. Bukan sekedar hanya menetapkan, tapi juga ada nafi, menafikan, meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah. Itu maksudnya. Jadi tauhid bukan satu unsur saja menetapkan, tapi harus ada unsur meniadakan. Al-ithbat wa-nafi, ini gak bisa dipisahkan. Kalau hanya sekedar menetapkan, ya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy juga menetapkan ya. Kalau menafikan saja, orang-orang mulhid, ateis, meniadakan Tuhan sembahan ya. Harus ada menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah dan meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah, baru dikatakan tauhid. Mereka yang tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan, fa innallaha qad wa'adahu bisalamah, Allah menjanjikan dengan keselamatan dari masuk neraka di akhirat, wa sayuwaffiquhu ila siratil mustaqim fid dunya, dan akan diberikan taufik, hidayah taufik untuk menuju jalan yang lurus di dunia. Nah, ini keutamaan tauhid nih. Tanda tauhid itu Allah akan berikan jalan istiqomah. Nah, disebutkan dalam Asyul Qawaid 10 kaidah fil istiqomah oleh Syekh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Abbad hafizahumullah taala. Pertama kali orang kalau pengen mendapatkan istiqomah, ia bertauhid. Itu yang paling utama. Itu pondasi pokok soalnya setiap muslim. Faedah ini pun Allah. Yang pertama, la sihhata lil imani ma'a syirik. Enggak sah iman tiang niku dengan kesyirikan. Itu enggak sah. Enggak dianggap tauhidnya selama masih ada syirik di situ. Yang kedua, tasmiyatu syirki zulman, penamaan syirik dengan kedzaliman. Yang ketiga, anna man lam yukhlid imanahu bisyirkin fahuwa amin minal adzab. Bahwa siapa saja yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, maka dia aman dari azab Allah taala. Apa hubungan ayat dengan tauhid? Hubungannya apa nih? Hubungannya yaitu haitsu dallatil ayah ala anna man mata ala tauhid wa taba minal kaba'ir salima min adzabin nar. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja sinten mawon yang dia mati di atas tauhid, siapa saja tiang niku yang meninggal di atas tauhid dan dia bertaubat dari dosa-dosa besar. Dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Innamat taubatu 'alallahi alladziina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuuna min qariib. Taubat itu diterima oleh Allah taala, dianggap taubat bagi sinten ya'maluna as-su', yang dia itu beramal keburukan, dosa. Tsumma yatubuuna min qariib, kemudian mereka bertobat segera, bukan nunda-nunda, nanti wae nek wis tuwa. Lah nek sampai tua, lah kalau sebelum tua sudah diambil oleh Allah, bagaimana? Ya kadang orang itu punya cita-cita muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga, mustahil. Niku mustahil. Nggih. Mustahil niku. Mlebet surga niku abot. Tidak sebagaimana yang para entrepreneur-entrepreneur bayangkan. Seakan-akan kok masuk surga gampang. Apa isanya kok aku ajak kamu masuk surga, aku pegang masuk surga, gampang sekali. Padahal kalau disebutkan dalam dalil-dalil, ya enggak segampang itu. Enggak segampang itu menjaga kunci surga. Perlu dengan usaha yang lebih. Karena tentunya setan itu enggak akan pernah putus asa untuk menggoda manusia. Dan itu janjinya setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya setan. Ya. Untuk menangguhkan sampai hari kiamat, dan aku akan terus ngajak mereka untuk menemani saya di neraka. Ya, kita jangan merasa aman. Ya, tiang niku kalau sudah sekiranya sudah lama ngaji kadang merasa aman. Rasa aman, tenang, wae di atas sunnah. Belum tentu. Nih, belum tentu. Ada di antara para ulama, dulu para salaf itu bahkan seorang ahlul hadis murtad. Murtad. Murtad, ahlul hadis murtad. Ada di kisah para salaf. Tapi alhamdulillah dengan usaha murid-muridnya kembali lagi. Ada yang dia ini sebagai muadzin tidak pernah melihat punggung kecuali punggungnya imam, berarti di soh pertama atau enggak, murtad, mati dalam keadaan nasrani gara-gara akhwat, wanita, bukan akhwat, insyaallah akhwat enggak begitu, gara-gara wanita, wanita Bani Israel, wanita Yahud, dan banyak sekali kisah-kisahnya. Maka kita jangan merasa aman. Ampun merasa aman bahwa kita sudah di atas sunnah, sudah di atas Islam, lantas kemudian mati dalam keadaan Islam, belum tentu. Tidakkah kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', tinggal selangkah masuk surga. Tinggal selangkah. Fa yasbiqu alaihi alkitab, ternyata catatan takdir mendahului, fa ya'malu bi amali ahli nar. Ternyata sebelum akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, lantas dia masuk neraka. Dan juga sebaliknya, bagi para orang-orang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, jangan putus asa. Jangan merasa saya ini kotor, gak layak masuk masjid. Enggak, justru malah kotor masuk masjid bertobat. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar." Sungguh di antara kalian ada yang nantinya itu amalan ahli neraka sudah dia lakukan semuanya. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'. Enggak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga, tinggal selangkah plung masuk neraka. Fasbiqu alaihi alkitab. Lantas kitab catatan takdir bercerita lain. Ya'malu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Dia mengamalkan amalan surga, dia masuk surga. Inilah pintu hidayah. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam setiap salat kita minimal berapa kali? 5 kali. Nah, 17. 5 kali pertanyakan salat rawatibnya, salat wajibnya ya. Kalau 16 saja pun juga dipertanyakan ya. Minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Sebagian para ulama dalam tafsir, di antaranya juga Syekh Abdul Manasir As-Sa'di rahimahullah, bahwa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami petunjuk jalan yang lurus, itu ilas siratal mustaqim wa fis siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kalau sudah di jalan lurus, tetap di jalan yang lurus. Bisa jadi kita sudah di jalan yang lurus nih, kita gak tahu. Misal di perjalanan jalan nanti di pertengahan jalan ada yang ngawe-ngawe, belok kita. Bisa jadi. Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menguburkan salah seorang sahabat, beliau khattalana khattalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bercerita. Rasulullah menggaris satu garis nih, satu garis lurus, wa khatta khututan, menggaris-garis kanan kirinya, an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau mengatakan, ini hadza sabilullah. Ini jalannya Allah yang lurus. Dan di atasnya itu ada yang memanggil, itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya di kanan kirinya itu ada suar, ada istilahnya itu pembatas, pagar dan ada pintunya. Dan setiap pagar pintunya ini ada yang manggil. Kita mau jalan, tengok kanan, oh kayaknya menyenangkan nih, menarik. Kanan, kiri, kiri. Imma kasyahwat, imma kasyubhat. Gimana? Imma kasyahwat, hawa nafsu, atau kasyubhat, pikiran. Nah, hati-hati ngapus-ngapus nih. Ya. Setan di situ masalahnya. Ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, baik yang kita sudah di atas hidayah tetap minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Baik yang mereka yang masih dalam keadaan buruk, masih berbuat dosa, jangan putus asa. Allah sayang kepada kita. Ya, sayang kepada kita. Ada sebuah kisah nih, kisah Bani Israel nih. Ada, dia ini sudah bunuh 99 orang. Kurang jahat apa? Ya kok sekarang ya kurang. Ada yang bunuh 1 juta kok. Ya. Ini 99 orang, dia sudah mulai bosan bunuh gitu. Udah ngaku kayaknya salah saya. Datang ke pendeta fulan. Saat itu adalah pendeta ya, orang soleh ya, dibilang emang masih ada pintu kesempatan buat saya untuk tobat enggak. Nah, dengan tergesa-gesanya menjawab, enggak bisa, kamu bakal diazab, masuk neraka dan sebagainya. Naik pitam dia, tebas sekalian 100 ya. Kemudian dia datang lagi ke sebuah, ke orang soleh yang satu ini, dengan hikmahnya, dengan bijaknya, ini saya sudah nebas 100 orang nih, sudah selesai 100 genap. Ada gak kesempatan bagi saya untuk bertobat? Kata dia, iya masih ada, selama kamu masih hidup Allah masih menerima tobatmu. Kalau kamu pengen tobat, memperbaiki diri, pergi ke negeri sana. Ke negeri sana, pergi sana. Iya, dia dengan sungguh-sungguh pergi ke negeri sana. Belum sampai ke sebuah negeri yang dia tuju, dia meninggal. Di sini malaikat rebutan. Ini bakal masuk neraka atau surga nih. Akhirnya apa? Ya wis kayak gini aja. Ya kita yang adilnya kita hitung nih, mana yang lebih dekat jaraknya ke negeri kebaikan. Ya dihitung ternyata lebih dekat ke arah negeri kebaikan dan dia pun masuk surga. Belum mengamalkan amal saleh. Ada salah seorang sahabat, ya, dia masuk surga tapi gak pernah sujud ya. Masuk surga gak pernah sholat. Ada seorang yaitu dari kongsa Romawi ya. Ya. Ya. Kemudian ketika perang berkecamuk, dia tobat menghadap Rasulullah SAW dan dia mengikrarkan Islamnya dan ikut perang bersama para sahabat dan meninggal mati syahid. Sudah sholat belum? Belum. Masuk surga, subhanallah. Apa kita enggak meri kepada orang seperti ya? Ya, kita kadang sudah sholatnya lama gitu, kadang belum tentu juga masuk surga ya. Kita siapa yang menjamin kita masuk surga? Enggak ada. Enggak ada yang kita agak ada jaminan gitu. Beda dengan para sahabat dulu ya. Oleh Rasulullah SAW sebutkan, makanya kita ini sahabat ya bukan, tabi'in ya bukan, ulama juga jauh gitu. Ya, jangan, kita jangan merasa aman. Terus tetap belajar untuk ilmu agama dan berusaha istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada berapa menit? Masih lama. 10 menit. Tayyib. masih ada waktu. Ya. Dalil yang berikutnya oleh muallif rahimahullah taala menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Ubadah bin Shamit, beliau adalah Ubadah bin Shamit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Abu Al-Walid. Ahad al-Nuqaba Badri masyhur mati di Ramalah sanata 34 Al-Hijrah radhiyallahu anhu. Beliau namanya Ubadah bin Shamit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Abu Al-Walid. Ya, salah satu dari kalangan sahabat mulia yang senior. Beliau juga menyaksikan perang Badar dan meninggal di Romalah. Romalah itu di Palestina sekarang ya. Di Syam, wafat tahun 34 Hijriah. Al-Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq akhadha adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-a'mal." Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang hak disembah melainkan Allah, niki pengertian yang tepat. Bukan tiada Tuhan. Tuhan itu urusan rububiyah. Rububiyah. Rububiyah itu baik orang muslim maupun kafir mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka alla ilaha illallah kalau diartikan sekedar hanya rububiyah, maka tidak ada makna dari la ilaha illallah. Karena seorang tidak dianggap sebagai seorang muslim kalau hanya mengikrarkan dengan rububiyah Allah belum cukup, tapi harus dengan uluhiyah. Itu yang tepat adalah bahwasanya tiada ilah. Ilah itu al-ma'luh ay al-ma'bud, yang disembah kecuali hanya Allah Ta'ala semata. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya. Hamba itu manusia biasa, tidak ada kekhususan ubudiyah maupun uluhiyah maupun rububiyah. Nah, berarti syahadat ini sangat kuat sekali persaksiannya, bahwa kita mengakui syahadat la ilaha illallah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad bukan sekedar utusan Allah, namun beliau juga seorang hamba, manusia biasa, tidak ada keistimewaan kekhususan uluhiyah. Dan ini yang disalahi oleh orang-orang sufiyah, di mana anggapan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan. Ya, sekolah. Ini paling penting ini. Poin ini paling penting, perlu jeli kita perhatikan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah. Perhatikan, hamba Allah. Ini sebagai bentuk canggahan, tanggapan mereka orang-orang yang menganggap Isa adalah Tuhan. Dan Nabi Isa pun juga mengingkari kalau dirinya Tuhan. Disebutkan dalam surat Maryam, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini Abdullah. Nabi Isa bilang, ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Bukan sesembahan, bukan Tuhan. Bukan salah satu di antara ketiga Tuhan, bukan. Saya ini Abdullah. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Isa, wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Wahai Isa ibn Maryam, memang kamu yang bilang kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Allah yang bertanya langsung. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak ma yakun li an aqula ma laysa li bil haqq. Maha suci engkau ya Allah, aku enggak berani selain itu. Enggak punya hak untuk mengatakan sesuatu kecuali yang benar. Kalau seandainya kuntu qultuhu faqad alimta, kalau aku mengucapkan, engkau ya Allah tahu, lebih tahu duluan. Karena engkau yang menciptakan manusia. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau lebih tahu tentang diriku dan aku enggak lebih tahu tentang dirimu ya Allah. Ini pengakuan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi tetap aja namanya orang ini yang ngiyel ya. Ya. Sesembahnya sendiri pun mengingkari. Ya. Ini pembuktian bahwa siapa yang menyaksikan tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad adalah utusan dan hambanya Allah, dan Nabi Isa hamba Allah dan utusannya. Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha. Dan kalimat yang oleh Allah bilang kun alqaha, disampaikan kepada ila Maryam wa ruhum min, dan ruh yang diutus kepada Maryam di dalam rahim, wal jannata haq, dan surga itu adalah benar, nyata, ada, wan nar haqqun, dan neraka itu ada, nyata, dipersiapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah taala. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan tingkat amalannya masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwa amalan seseorang itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Nih, amalan seseorang itu menentukan di mana dia di surganya kelak. Yang menentukan dia masuk surga sinten? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Ya dengan beramal yang di situ Allah perintahkan kepada kita. Jadi jangan menganggap bahwa dengan amal soleh bisa memasukkan kita ke surga. Justru ada sebagian malah memasukkan kita ke neraka. Tidakkah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang pertama kali masuk neraka? Mereka ini bukan penjahat, bukan ya orang buruk, bukan, justru malah kelihatan di dunia itu orang baik. Mujahid fisabilillah, mujahid ya. Seorang ahli Quran, qari, ahli ilmu, dan seorang dermawan. Wah, aku enggak mau jadi ketiga-tiganya. Boten gitu, boten. Tapi di sini ada masalahnya. Bukan tiga ini, tapi masalahnya ada pada niat. Kenapa mereka kok bisa masuk ke neraka jahanam? Padahal amalnya gede-gede semua. Jihad fisabilillah. Nggih. Dalam sebuah hadis itu tiga ini. Yang pertama seorang mujahid fisabilillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ini itu niatnya, dan dia mengakuinya. Lantas Allah bertanya, untuk siapa kamu melakukan ini semua? Untukmu ya Allah. Tapi Allah, oh masya Allah, bukan. Kadzabta, kamu berdusta. Kamu dusta, kamu ini berjihad fisabilillah liqal jari, supaya dibilang pemberani. Ya, apalagi zaman sekarang, belum perang selfie dulu. Habis itu enggak perang, enggak ikut perang. Biar kelihatan perang. Ya. Dosanya dapat, perangnya enggak dapat. Ya, lebih parah lagi, ya. Nah, ini yang memasukkan dia ke neraka jahanam. Fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. dimasukkan boten diantar, boten enak banget, diseret di atas wajahnya, seret plung. Kemudian yang kedua, seorang ahli Quran, hafid Quran, ahli ilmu, ya Allah, bisa jadi kena saya, semoga tidak. Ahli Quran, ahli ilmu, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa kamu lakukan ini semua? Kamu dikasih nikmat bisa ngapal Quran, bisa dikasih nikmat bisa belajar menuntut ilmu agama, ngerti ilmu, bisa mengajarkan untuk siapa ini semua? Dia menjawab, untukmu ya Allah. Allah bilang, kadzabta, kamu berdusta. Lagi-lagi Allah menjawab, kamu berdusta. Kamu mengatakan, mengamalkan ini dan itu liqal alim, atau liqal qari, supaya dibilang, ini orang berilmu ini, ini ustaz nih, ini syekh, ini kabir, masya Allah, atau ini seorang suaranya merdu dan seterusnya. Nah, riya niku masya Allah. Nanti akan kita bahas nantinya, akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Ini seorang diseret oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebuah syair disebutkan, alim alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla 'ibadil wathan. Seorang ahli ilmu dengan ilmunya tidak diamalkan, dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Bayangkan, sebelum penyembah para berhala, orang-orang yang punya ilmu enggak diamalkan, diazab dulu. Niki ngatos-ngatos nggih. Berarti enggak usah belajarlah. Takut ya, bukan itu. Justru malah gak belajar juga kena hadis yang lain. Gimana? Nah, terus gimana solusinya? Ya belajar, ya diamalkan. Karena itu tugas kewajiban kita semua sebagai seorang manusia. Yang ketiga, seorang dermawan. Dermawan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kamu dikasih nikmat ini, harta yang banyak, sawaim jembar, omai makrong-makrong, masya Allah, setiap ada event apa, datangkan fuqara wal masakin, ngasih fulus banyak sekali. Nah, ditanya, untuk apa kamu ini? Oh, ini aku, tidaklah aku apa, membelanjakan kecuali jalanmu ya Allah. Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan ini semua biar dibilang jawab, seorang dermawan. Tapi masalahnya zaman sekarang malah kebalik. Orang ngasih-ngasih, minta di selfie foto-foto. Gimana? Pilih saya. Hati-hati, dapat dua dosa. Beramal akhirat dengan tujuan dunia. Yang kedua adalah riya dia. Menganggap itu perbuatan yang lumrah. Enggak lumrah, itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya, justru kalau sedekah jangan sampai orang lain tahu. Nih, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tangan kanannya memberi, jangan sampai tangan kirinya tahu, tapi jangan juga melempar ke sana. Bukan seperti itu pengamalan hadisnya. Ya, maksudnya adalah kita bersedekah jangan sampai orang lain tahu. Sebaik-baik kebaikan itu adalah sebagaimana kita ini pintar-pintar menyembunyikan keburukan kita. Kalau kita pintar menyembunyikan keburukan kita di mata manusia, ya kebaikan itu ya kalau bisa seperti itu. Sebagaimana Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu beliau setiap malamnya ngetok pintu penduduk. Dan tiba-tiba ketika penghuni rumah itu membuka, di situ ada karung isi makanan, semuanya gantung dan semuanya. Dan itu selama berpuluh-puluh tahun. Dan orang-orang enggak ada yang tahu siapa yang ngeteri selain. Ya tengri ki yo misterius nih, ki beracun borai. Dulu dah, dulu kepada fuqara wal masakin. Sampai meninggalnya, wafatnya Ali Zainal Abidin rahimahullah taala, baru ketahuan ternyata di pundaknya nih, itu ada bekas kapalen karena sering minggul mikul itu makanan. Baru ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena setelah wafatnya Ali Zainal Abidin itu enggak ada lagi yang ngetok pintu. Rahimahullah taala. Seperti itu mereka para salaf, berusaha maksimal mungkin menyembunyikan amal kebaikannya. Nih. Kalau sekarang bagaimana maksimal mungkin bisa orang tahu? Ini kembali. Ya. Urusan dunia secuil dunia. Ya, wa may yuridil hayatad dunya wa zinataha muwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan dari amal akhirat itu dunia, itu Allah akan kasih. Pengen jabatan Allah kasih. Pengen apa lagi? Dipuji Allah kasih. Pengen apa lagi? Kekuasaan Allah kasih. Tapi di akhirat enggak dapat namanya surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari syarah hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kekurangan khilafan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.